coba mengerti, duhai kekasih. Kita cintaku hanya untukmu. Terima kasih bos. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. rasa kita cintaku hanya untuk